الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang agung ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala atau sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah talabul ilm. Ayuhal muslimun dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab al-aqidah atau nubdah fil aqidah al-islamiyah, kitab yang menjelaskan tentang akidah Islam yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala. Wa amarallahu subhanahu syam wa amrullahi subhanahu syamilun, dan perintah Allah Subhanahu wa taala atau urusan Allah Subhanahu wa taala syamilun, itu mencakup lil amril kauni wasyar'i, perkara yang berkaitan dengan apa, perkara yang berkaitan dengan kaun. Kaun ini adalah alam semesta. Wasyar'i, dan perkara yang berkaitan dengan syar'i. Fakama annahu mudabbirul kauni, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur alam semesta. Al-qadi fihi bima yurid, yang Allah Subhanahu wa taala memutuskan pada alam semesta ini bima yurid, apa yang Allah kehendaki. Apa yang terjadi di alam semesta ini seluruhnya merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hasba ma taqdadihi hikmatuh, yang semua itu yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang terjadi pada manusia, karena manusia termasuk alam juga, atau yang terjadi kepada hewan-hewan, tumbuhan, gunung-gunung atau yang lainnya, yang itu merupakan alam. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan atur sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, di balik penciptaan dan pengaturan yang ada, itu ada hikmah di baliknya. Fahuwa kadzalikal hakim fihi bi syar'il ibadat, maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala adalah al-hakim, Zat yang menghukumi, zat yang memutuskan. Bisyari'il ibadah, dengan syariat ibadah. Artinya tidak ada yang berhak menentukan syariat ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ahkamil muamalat, dan hukum-hukum muamalat. Muamalat ini adalah ahkam, hukum-hukum yang berkaitan manusia dengan yang lainnya. Seperti akad, ya. Seperti transaksi-transaksi, jual beli, sewa menyewa, termasuk akad nikah dan yang lainnya. Tidak ada yang berhak menentukan ahkam hukum-hukum tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hasba ma taqtadihi hikmatuh. Yang semua itu, hukum-hukum tersebut, syariat tersebut, itu sesuai dengan tuntutan hikmahnya. Ada hikmah di balik pensyariatan hukum-hukum tersebut. Kenapa ini wajib? Kenapa ini sunnah? Kenapa ini 3 rakaat, itu 4 rakaat, dan seterusnya. Dari berbagai macam syariat. فَمَنْ اتَّخَذَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى مُشَرِّعًا فِي الْعِبَادَةِ أَوْ حَاكِمًا فِي الْمُعَامَلَاتِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِهِ وَلَمْ يَتَحَقَّقِ الْإِيمَانِ. Barang siapa yang menjadikan beserta Allah, yaitu dari makhluk ini, manusia, musyari'an, yang membuat syariat, yang membuat syariat, membuat aturan, fil ibadat, dalam ibadah, yaitu membuat sebuah syariat dalam ibadah, baik itu sholat, puasa, atau yang lainnya, ya, yaitu menjadikan orang lain, ya, diyakini dia berhak membuat syariat. Au hakiman fil muamalat, atau seorang hakim, yaitu memutuskan, yang memutuskan satu hukum, fil muamalat, dalam sebuah muamalat, ya. Faqad asyraka bihi, maka dia telah berbuat syirik. Kenapa? Karena hak membuat syariat dan memutuskan hukum-hukum hanya Allah semata. Makhluk tidak ada hak sedikit pun. Ya. Tidak ada hak sedikit pun. Karena ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia meyakini ada selain Allah boleh membuat syariat atau berhak membuat syariat, maka dia telah terjerumus kepada perbuatan syirik. Ya, terjerumus kepada perbuatan syirik. Walam yatahaqqaqil iman, dan dia belum, ya, merealisasikan iman. Kenapa? Karena ada di dalam keyakinannya, di dalam hatinya, keyakinan bahwasanya ada selain Allah yang boleh membuat syariat atau memutuskan satu hukum. Padahal seorang mukmin yang beriman kepada rububiyah Allah, yaitu meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam ini, wajib bagi dia meyakini hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak menentukan syariat dalam ibadah ataupun dalam hal-hal yang lainnya. Itu keyakinan yang benar bagi seorang mukmin. Tidak boleh sedikit pun ada keyakinan seperti tadi, yaitu meyakini selain Allah boleh membuat syariat, baik dalam ibadah ataupun yang lainnya. Qala rahimallahu ta'ala al-amru tsalits. Perkara yang ketiga, mimma yatadhamman mimma yatadhammanuhu al-imanu billah. Perkara yang ketiga, yang itu termasuk beriman kepada Allah, al-imanu bi-uluhiyatihi, yaitu beriman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksud uluhiyah? Ay bi-annahu wahdahu al-ilah al-haq la syarikalah. Yakni maksudnya adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat, ya, satu-satunya zat sesembahan yang hak. Tidak ada sekutu baginya. Wal ilahu bima'na ma'lu ay al-ma'bud. Dan makna ilah adalah makhluk, yang artinya ma'bud, zat yang diibadahi, zat yang disembah, hubban wa ta'ziman, yang terkandung di dalamnya kecintaan dan pengagungan. Jadi yang dimaksud dengan beriman kepada uluhiyah itu adalah seorang mukmin meyakini hanya Allah sajalah zat yang berhak diibadahi. Tidak ada sekutu baginya. Itu makna beriman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala bentuk ibadah tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah semata. Apapun bentuk ibadahnya. Maka jika seorang memberikan ibadah dalam bentuk apapun kepada selain Allah, dia sudah masuk kepada perbuatan syirik. Bahkan syirik inilah yang diperangi oleh para rasul. Syirik inilah yang membedakan mana orang-orang yang beriman dan mana orang-orang yang musyrik. Yang tentunya dakwah inilah yang dibawa oleh para rasul, yaitu menyeru kepada peribadatan hanya kepada Allah semata. Qala Allah ta'ala wa ilahukum ilahu wahid, dan sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali dia, Ar-Rahmanur Rahim, zat yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Wa qala ta'ala, syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illahu kecuali dia. Wal malaikatu, dan para malaikat pun bersaksi, wa ulul ilmi, dan para ahli ilmu pun bersaksi, yaitu bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. qa'iman bil qist, yang para ahli ilmu tersebut mereka tegak di atas keadilan. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali dia. Al-Azizul Hakim, zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Wa kullu man ittakhadha ilahan ma'allah, dan setiap orang yang menjadikan sesembahan beserta Allah, makna menjadikan sesembahan beserta Allah artinya dia juga beribadah kepada Allah, tetapi dia menjadikan selain Allah sebagai sesembahan pula. Itulah kesyirikan. Jadi ketika dikatakan, saya juga sholat, saya juga berdoa kepada Allah. Ketika dinasihati, jangan meminta kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Jangan beristighosah kepada selain Allah. Dan seterusnya, bentuk-bentuk ibadah. Dia mengatakan, saya juga puasa, saya juga sholat, saya juga berdoa kepada Allah. Maka kita katakan, justru itulah syirik. Engkau beribadah kepada Allah, memberikan ibadah kepada Allah, dan juga memberikan ibadah kepada selain Allah. Kewajiban seorang mukmin hanya memberikan ibadah hanya kepada Allah semata. Bertawakal hanya kepada Allah semata. Karena tawakal adalah ibadah. Ya. Jangan dia bertawakal kepada Allah, juga bertawakal kepada selain Allah. Bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada jimat juga. Bertawakal kepada jimat saat berjualan. Misalkan ke pasar. Dalam hatinya terkait hatinya ini kepada jimat tersebut, harapan dan tawakalnya kepada jimat tersebut, datangnya rizki. Dari mana ketahuannya? Ketika jimatnya tertinggal, gelisahnya luar biasa, ya, waduh, ketinggalan katanya. Langsung balik lagi dia. Padahal sudah nyampe. Ya, sudah nyampe pasar. Ya. Rumahnya dengan pasar 1 jam. Misalkan. Rela balik lagi dia. Rela balik lagi. Kenapa? Karena sudah tawakalnya kepada jimatnya tersebut. Nah. Ketika ditanya, iya saya bertawakal kepada Allah. Saya juga sholat. Ya. Saya juga puasa dan seterusnya. Lah itu. Syirik itu seperti itu. Menduakan ibadah. Menduakan ibadah. Kewajiban seorang mukmin bertawakal hanya kepada Allah semata. Namun syaitan memang memberikan zukhrufal qawul. Apa itu zukhrufal qawul? Ucapan-ucapan indah yang menipu. Atau harapan-harapan yang menipu. Ya, harapan-harapan yang menipu. Sehingga ketika dia bawa benda atau jimat tersebut, kemudian rame, dibisikkan. Tuh, karena kamu bawa jimat. Karena kamu bawa benda ini. Lakunya lari, lakunya banyak, dan seterusnya. Padahal itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa kullu man ittakhadha ilahan ma'allah. Dan setiap orang yang menjadikan sesembahan beserta Allah. Ya'budu min dunihi. Atau dia beribadah selain Allah. Fa uluhiyatuhu batilatun, maka tauhid uluhiyahnya, tauhid ibadahnya batil, ya. Artinya akidah dia, ya, yang seharusnya dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi, ketika dia melakukan hal tersebut, yaitu menjadikan selain Allah sesembahan, maka batallah, ya, batallah akidahnya, batil. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haq. Karena itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat atau sesembahan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesuatu yang disembah selainnya, selain Allah, adalah hal yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha tinggi dan maha agung, maha besar. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi dibandingkan dengan sesembahan-sesembahan selain Allah dari makhluk ini. Dan Al-Kabir, maha besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar dibandingkan sesembahan selain Allah. Makanya, kalau seorang meresapi makna sholat, ketika dia memulai sholat, Allahu Akbar, Allah maha besar. Kalau dia meresapi maknanya, maka dia tidak akan melakukan kesyirikan. Bagaimana seorang yang meyakini Allah ini maha besar, maha agung, maha tinggi, ya, kemudian dia menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk yang kedudukannya sangat rendah. Yang makhluk ini justru membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang makhluk ini justru sama derajatnya dengan dia, sama-sama makhluk. Bahkan sebagiannya lebih rendah kedudukannya dari dia, seperti benda mati. Ya, seperti benda mati. Atau seperti jin. Ya, seperti jin yang kedudukannya tentunya manusia lebih apa? Lebih mulia kedudukannya. Manusia ini lebih mulia, makanya tidak ada seorang rasul dari jin. Ya. Tidak ada seorang rasul dan nabi dari jin. Semuanya dari bangsa Bani Adam, dari manusia. Menunjukkan mereka ini kedudukannya mulia. Ya, kedudukannya mulia. Nah, bagaimana seorang yang meyakini Allah ini maha besar, kemudian dia menyamakan Allah dengan makhluk yang rendah tersebut. Bahkan apa? Menyamakan dengan tadi, makhluk yang kedudukannya sangat rendah seperti benda mati atau yang semisalnya. Bagaimana seorang menyamakan ibadah yang itu hanya diberikan kepada Allah, kemudian dia memberikannya kepada benda mati. Ya. Ini merupakan apa? Penyamaan atau menyamakan sesuatu yang agung dengan sesuatu yang hina. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Tidak mengampuni dosa syirik. Karena ini merupakan bentuk menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dakwah pokok yang dibawa oleh para rasul, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dakwah tauhid. Ya. Yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata. Qala rahimallahu ta'ala wa tasmiyatuha alihah. dan penyebutannya sebagai sesembahan, la yu'tiha haqqal uluhiyah. Itu tidak diberikan hak kepadanya, hak uluhiyah, hak disembah. Qala Allah Ta'ala fil Lat wal Uzza wa Manat. Allah Ta'ala berfirman tentang Lat, Uzza dan Manat. Apa? In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah sesembahan-sesembahan tersebut. Jadi walaupun disebut sesembahan, tetap mereka ini tidaklah berhak mendapatkan ibadah. Tidaklah berhak untuk disembah. Kenapa? Illa asma'un sammaitumuha. Tidaklah semua itu adalah nama-nama yang kalian berikan. Antum wa aba'ukum, oleh kalian dan oleh bapak-bapak kalian. Bahwasanya ini bisa memberikan hajat, maka mintalah ke sesembahan tersebut. Ya. Dilancarkan rizki, usaha, datang ke sana. Itu bisa mengabulkan keinginan dan seterusnya. Maka Allah bantah, ma anzalallahu biha min sultan. Yang semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan. Ya. Menurunkan hujjah. Ya. Menurunkan hujjah tentang nama-nama tersebut yang disembah selain Allah. Artinya tidak ada hujjah sedikit pun, ya. Tidak ada hujjah sedikit pun bahwasanya mereka adalah sesembahan yang berhak diibadahi. Wa qala an Hud, dan berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Hud, innahu qala liqaumihi, bahwasanya Nabi Hud berkata kepada kaumnya, atujadilunani, apakah kalian membantahku, fi asma'in sammaitumuha, membantahku pada nama-nama yang kalian namakan, antum wa aba'ukum, yang kalian namakan dan bapak-bapak kalian, ma anzalallahu biha min sultan, yang nama-nama tersebut, yaitu sesembahan-sesembahan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan padanya satu hujjah pun. Ya, satu hujjah pun. Baik hujjah secara adillah, dalil-dalil, baik dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hujjah secara akal, ya, atau hujjah secara akal. Secara akal saja, bagaimana manusia yang dia memiliki kemampuan yang sama dan memiliki kelemahan yang sama, dia meminta kepada makhluk yang sama dari sisi kemampuan dan kelemahan. Ya, dari sisi kemampuan dan kelemahan. Secara akal saja, seorang yang tidak mampu, layaknya dia meminta pertolongan kepada apa? Kepada yang kuat. Ya. Seorang yang lemah meminta tolong kepada yang kuat. Nah, ini secara akal saja. Bagaimana seorang dia lemah kemudian meminta kepada sama-sama lemahnya, atau bahkan meminta tolong kepada yang lebih lemah. Itu secara akal saja sudah tidak apa? Sudah tidak bisa diterima. Ya, sudah tidak bisa diterima. Seorang yang hidup, yang dia bisa berdoa kepada Allah, melakukan ibadah, banyak ibadah ini dan itu, kemudian dia meminta pertolongan, hajat kepada makhluk yang sudah mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tidak ada hujjah sama sekali. Ya, tidak ada hujjah sama sekali. Apalagi berbicara dengan dalil. ya, berbicara dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala an Yusuf, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara tentang Nabi Yusuf Alaihi Salam, annahu qala li sahibai sijni, bahwasanya Nabi Yusuf ini berkata kepada temannya, kedua temannya di penjara, arbabum mutafarriqun, apakah sesembahan yang berbeda-beda, ya, berbeda-beda, yang satu mengatakan apa, sesembahan ini bisa mengabulkan doa, yang satu bisa ini, bisa itu, ya, bisa melindungi dan seterusnya. Yang berbeda-beda, baik namanya atau bentuknya, ya, baik itu bentuknya orang soleh, ataupun yang satu bentuknya benda mati, batu keramat misalkan, atau pohon keramat, atau yang semisalnya, ya, itu berbeda-beda. Khairun, yang mereka seperti itu, apakah lebih baik? Amillahul wahidul qahhar, ataukah Allah zat yang maha satu, al-qahhar, zat yang maha memaksa, zat yang maha mengatur, ya, seluruh alam ini. Artinya di sini Nabi Yusuf memendakwahi kedua temannya ini di apa? Di penjara. Coba kalian pikirkan, mana yang lebih baik? Sesembahan yang banyak, ya, yang itu merupakan makhluk, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha satu, yang maha kuasa? Ya, yang maha kuasa. Mana yang lebih baik? Ma ta'buduna min dunihi, tidaklah kalian beribadah kepada selain Allah, illa asma'an sammaitumuha, kecuali nama-nama, sesembahan-sesembahan maksudnya, yang kalian sebutkan, yang kalian yakini, antum wa aba'ukum, kalian dan oleh bapak-bapak kalian, ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak menurunkan tentangnya hujjah sedikit pun, ya. Tidak ada hujjah sedikit pun seperti tadi disebutkan, ya. Baik itu dari dalil-dalil Al-Qur'an ataupun dalil secara akal, ya. Dalil secara akal. Kenapa seorang manusia tidak bergantung kepada zat yang maha kuasa, zat yang maha memberi, malah bergantung kepada zat yang lemah, ya, berharap kepada zat yang tidak bisa memberikan pertolongan. Maka nanti akan dijelaskan lagi kondisi sesembahan selain Allah oleh muallif rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan. Walihada kanatir rusulu alaihi salatu wassalam. Dan karena ini, maka para rasul alaihi salatu wassalam, yaquluna li aqwamihim, mereka berkata kepada kaum-kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, beribadalah kalian kepada Allah yang kalian tidak memiliki sesembahan satu pun kecuali dia. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Walakin abadzalikal musyrikun, akan tetapi orang-orang musyrik enggan mengikuti perintah para rasul tersebut. Lebih memilih untuk berbuat syirik. Wattakhadu min dunillahi aliha, dan mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Ya'budunahum ma'allahi subhanahu wa ta'ala, yang mereka ini beribadah kepada sesembahannya beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yastansaruna bihim wa yastaghisuna, dan mereka meminta pertolongan kepada sesembahannya. Beristighosah, ya, meminta tolong, meminta hajat dan seterusnya kepada sesembahan tersebut. Wa qad attalallahu ta'ala ittikhad al-musyrikin hadhihi al-alihah bi burhanaini aqliyaini. Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap batil perbuatan orang-orang musyrik yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan dengan dua hujjah akal. Al-awwal yang pertama, annahu laisa fi hadhil alihah, bahwasanya tidak ada pada sesembahan-sesembahan ini, allati ittakhaduha syai'un min khasa'isil uluhiyah, yang sesembahan tersebut mereka jadikan sebagai sesembahan, itu memiliki sesuatu dari kekhususan uluhiyah. Tidak ada hak sedikit pun untuk diibadahi, untuk disembah. Kenapa? Fahiya makhluqatun la takhluq. Karena sesembahan tersebut itu adalah makhluk yang diciptakan, la takhluq, yang tidak bisa menciptakan. Artinya sama-sama makhluk, ya, sama-sama makhluk, sama-sama diciptakan. Apa bedanya? Kita makhluk, dia juga makhluk. Kalau dia khalid, baru ada bedanya, ya. Tapi dia apa? Makhluk, sama-sama makhluk. Maka tidak ada hak uluhiyah. Wala tajlib naf'an li'abidiha, dan juga tidak mampu mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang menyembahnya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, lalu apa yang mau dipinta darinya? Apa yang diharapkan darinya? Wala tadfa'u anhum dararan, dan juga sesembahan tersebut tidak mampu menolak dari penyembahnya itu bahaya. Seorang kan berdoa, meminta itu imma yang pertama tujuannya mendapatkan manfaat, ya, datangnya manfaat. Yang kedua tertolaknya apa? Madarat. Nah, sesembahan itu tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa melakukan hal itu. Bahkan wala tamliku lahum hayatan. Bahkan sesembahan tersebut tidak memiliki kehidupan untuk mereka. Artinya untuk melanggengkan kehidupan penyembahnya. Apakah dia mampu melanggengkan penyembahnya menjadi hidup seumur hidup atau selamanya? Ya, hidup selamanya? Tidak. Yang ironisnya, yang disembah itu sudah mati. Yang disembah itu sudah mati. Kalau dia memiliki kemampuan, kenapa dia mati? Subhanallah, ya. Subhanallah. Kemana akal sehatnya? Ya. Kemana akal sehatnya? Wala mautan, dan tidak juga kematian, tidak bisa mematikan. Intinya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Wala yamlikuna syai'an minas samawat, dan mereka juga tidak memiliki sesuatu pun yang ada di langit. Wala yusyarikuna fih, bahkan mereka pun tidak bersekutu. Ya. Kalau tadi memiliki secara apa? Utuh, ya, memiliki secara utuh. Kemudian yang kedua, tidak memiliki walaupun setengahnya, barengan gitu, berbarengan, tidak. Mana dalilnya yang menunjukkan tentang hal tersebut? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wattakhadhu min dunihi alihatan. Dan mereka, orang-orang musyrik ini, menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. La yakhluquna syai'a. Yang sesembahan tersebut tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Coba bisa menciptakan apa? Tidak ada. Ya, tidak, tidak ada. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka ini adalah yang diciptakan. Bahkan mereka itu adalah yang diciptakan. Wa la yamlikuna li anfusihim dharra wa la naf'a. Dan mereka tidak memiliki li anfusihim, untuk mereka sendiri, dharran wa la naf'a. Menolak madarat atau mendatangkan manfaat. Wa la yamlikuna mauta wa la hayata wa la nusyura. Dan tidak memiliki kemampuan, kekuasaan untuk mematikan makhluk atau menghidupkan makhluk atau membangkitkan makhluk. Kenapa ya? Karena dia sendiri adalah makhluk. Ayat ini sangat jelas sekali membantah orang-orang musyrik yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, meminta kepadanya hajat dan seterusnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Qul id'u alladziina za'amtum min dunillah." Katakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang musyrik, "Ud'u alladziina za'amtum min dunillah." Berdoalah kalian kepada makhluk atau sesembahan selain Allah yang kalian sangka. Ya. Kalian sangka bisa apa? Bisa memberikan hajat, ya, bisa memberi rezeki ketika dipinta dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Yang sesembahan tersebut sebenarnya tidak memiliki mithqala dzarrah, sebesar biji sawi. Sudah tahu biji sawi kan? Biji sawi kecil sekali. Berharga tidak coba biji sawi satu biji? Berapa harganya? Enggak ada harganya. Enggak ada harganya. Itu pun apa? La yamlikun. Mereka tidak memiliki. Ya? Tidak memiliki. Sesuatu yang tidak berharga saja mereka tidak memiliki. Fis samawat, baik itu di langit. Wala fil abdi, baik itu di bumi. Nah sekarang apa yang dipinta kepada mereka? Ya. Wama lahum fihima min syirkin. Dan tidak pula mereka ini, sesembahan ini, fihima, pada dua tempat tersebut, langit dan bumi, min syirkin. Ada sekutu, ada serikat. Artinya ada ada bagian. Ya. Kalau tadi kan memiliki secara utuh. Ya. Yang kedua, dinafikan pula, ya, dinafikan pula hak serikat. Ya. Wa ma lahum minhum min dhahir. Bahkan mereka itu tidak memiliki min dhahir. Zahir ini pembantu. Jadi kan seorang dalam memiliki sesuatu ada tiga tingkatan. Ya. Pertama, tingkatan pertama memiliki secara utuh. Ya. Tingkatan kedua, dia memiliki sebagian. Ya, ada bagian. Misalkan rumah. Ya, ini ada bagian rumah saya, sini ada setengahnya atau seperempatnya. Ya. Yang ketiga, dia kepemilikan sebagai orang yang berjasa, orang yang membantu, ya, orang yang membantu. Contohnya, misalkan dia membantu menjualkan rumah, ya, punya hak gak dia? Punya hak itu, tapi haknya kecil, ya, haknya kecil, berbeda dengan orang yang memiliki secara utuh atau orang yang memiliki sebagiannya. Nah, itu semua itu dinafikan, ya, semua itu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebesar biji sawi pun tidak memiliki. Artinya apa? Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semua ini untuk menjelaskan bahwasanya sesembahan selain Allah itu benar-benar tidak memiliki apa-apa dan tidak berhak untuk dipinta. Itu maksud dari ayat ini. Nah, setelah Allah menjelaskan seperti ini, kenapa sebagian manusia ini kok masih ya, meminta kepada selain Allah, padahal sudah dijelaskan dengan sangat jelas kondisi mereka sesembahan tersebut seperti itu. Itu maksudnya, ya. Wa qala ta'ala ayyushriku, nah belum, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Nah, yang keempat dinafikan syafaat. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinah, illa man adinalah. Dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Ini adalah tingkat yang keempat. Nah, insya Allah nanti kita akan jelaskan karena ini cukup agak panjang sedikit penjelasannya. Yang jelas tadi tiga perkara yang dinafikan dalam Al-Quran ini tentang kemampuan sesembahan selain Allah. Menunjukkan bahwasanya mereka ini tidak memiliki sama sekali dan tidak berhak untuk diibadahi. Bagaimana yang tidak memiliki sesuatu pun berhak diibadahi, berhak disembah? Naam. Maka ini secara akal ya sangat-sangat bisa kita pahami artinya. Sesembahan selain Allah adalah sembahan yang sangat lemah, yang tidak berhak diibadahi. Sebaliknya orang yang beribadah dan menyembah selain Allah, ini menunjukkan kerusakan pada akalnya. Menunjukkan kerusakan pada akalnya. Menunjukkan akalnya ini tidak dijadikan sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pelajaran kita di kesempatan kali ini kita cukupkan sekian dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita tutup kajian pada pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.